atau terlalu meremehkan. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Marra ma'ana anna khaira dzikri wa ajallihi wa afdalihi. Marra ma'ana anna khaira dzikri wa ajallihi wa afdalihi huwa al-Qur'anul Karim. Wa marra ma'ana fadlu hamalatihi fahum ahlullahi wa khasatuh. Kama thabata dhalika 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala raiba anna li hamalatil qur'ani sifatin jalilatun wa nu'utan karimatun wa hiya kathiratun jiddan illa anna ahamma nu'utihim wa ajalli sifatihim wa abrazi 'alamatihim at-tawassut wal i'tidal. وذلك بلزوم ما جاء في القرآن والوقوف عنده دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط أو زيادة أو تقصير. Selalu sudah berlalu bersama kita bahwa zikir yang terbaik dan paling utama adalah Al-Qur'an yang mulia. Ini maksudnya pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan afdhalu dzikri Al-Qur'an. Seutama-utama zikir adalah Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran itu sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia adalah seutama-utama zikir. Ini sudah lewat. Telah berlalu pula bersama kita bahwa keutamaan pengemban Al-Quran adalah ahli Allah dan orang-orang khusus baginya. Maksud ahli Allah di sini adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran, ya, orang yang menyibukkan diri dengan semua yang berkaitan dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mendengarnya, kemudian mempelajari hukum-hukumnya, tajwidnya, tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Ini semua adalah yang disebut dengan Ahlullah. Ahlullah di sini artinya orang yang dekat dengan Allah. Wa khasatuhu. Makanya disebutkan dalam hadis Ahlul Quran Ahlullahi wa khasatuh. Artinya Ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu an. Beliau mengatakan taqarrabu ila Allah mastata'tum. Silahkan kalian dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Apa saja? Walan tataqarraba ilallah bimithli ma taqarrabtum bihi biqiraatil Qur'an. Kalian tidak akan pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang paling agung dibandingkan membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan keutamaan yang memang sangat dicintai oleh Allah. Orang Al-Quran itu beda, orang yang dekat dengan Al-Quran beda, cara berbicaranya berbeda, cara kelakuannya berbeda. Orang yang dekat dengan Al-Quran sangat berbeda, karena dia adalah ahlullahi wa khasatuh. Sebagaimana disebutkan Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan lagi bahwa para pengemban Al-Quran memiliki sifat-sifat yang agung dan karakter yang mulia, dan jumlahnya cukup banyak. Hanya saja karakter yang paling penting, sifat mereka yang paling utama, dan tanda mereka yang paling menonjol adalah pertengahan dan netral. Pertengahan di sini perlu dimaknai baik-baik. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, yang menyibukkan dirinya selalu dengan Al-Quran, dia, mereka-mereka ini mempunyai sifat-sifat yang banyak dan baik. Tetapi sifat yang paling menonjol dari mereka adalah al-wasatiyah. Al-wasatiyah artinya pertengahan dan netral. Maksud al-wasatiyah di sini bukan berarti membenarkan semua. Ya, tidak. Al-wasatiyah di sini adalah meletakkan sesuatu secara proporsional pada tempatnya. Ya, al-wasatiyah. Tidak. Makanya di sini penulis mengatakan sifat mereka yang paling utama dan tanda mereka yang paling menonjol adalah pertengahan dan netral. Ingat, netral di sini bukan berarti yang salah dibiarin begitu ya, ataupun yang benar dibiarin didiamkan, tidak. Netral di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, wasatiyah. Hal itu disebabkan karena mereka komitmen terhadap apa yang datang dalam Al-Quran. Ini sebab karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran mengajari kepada pembacanya, kepada pentadaburnya, sifat wasatiyah, sifat pertengahan, sifat yang adil. Ya, sifat yang adil. Jadi, misalkan begini, sifat adil itu bukan berarti orang kalau ada yang mengaku semua agama sama. Islam tidak boleh mengklaim agama yang paling benar karena kita harus bersikap adil. Nah, ini tidak benar. Ya, keadilan di sini bukan keadilan yang dimaksud sekarang, bukan. Netral di sini bukan netral yang dimaksud sekarang. Ini salah. Ya, keadilan bukan berarti membenarkan yang salah. Itu dia. Hal ini disebabkan karena mereka komitmen terhadap apa yang datang dalam Al-Qur'an dan serta berhenti pada batasannya tanpa berlebih-lebihan atau mengabaikan. Dua penyakit manusia, ifrat tafrit, yaitu berlebih-lebihan ataupun meremehkan. Ini dua penyakit manusia. Dan itu yang terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kaum Yahudi, mereka mempunyai sikap berlebih-lebihan dalam sesuatu, dan kaum Nasrani mempunyai sikap berlebih-lebihan dalam sesuatu. Lihat, kaum Yahudi, mereka berlebih-lebihan di dalam masalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, mereka katakan bahwa Nabi Isa adalah anak zina. Maryam, wanita pezina. Ini berlebih-lebihan, menuduh Nabi Isa dan menuduh Maryam. Kaum Nasrani malah berlebih-lebihan di dalam meremehkan. Jadi semuanya sebenarnya terdapat berlebihan. Tapi ini berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, ini berlebih-lebihan di dalam meremehkan. Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kaum Nasrani. Kalau tadi berlebih-lebihan dalam meremehkan, ya, meremehkan, kaum Yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Kaum Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kita wasat di tengah-tengah, yaitu kita menganggap Nabi Isa adalah kalimatullah, ruhullah, yaitu kalimat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu yang disebut dengan kalimat Allah. Kenapa Nabi Isa disebut kalimat Allah? Karena penciptaannya berasalkan dari sebuah ucapan. Kalimat itu kan ucapan. Itu kun jadilah, maka jadilah Nabi Isa. Walau tanpa nama Maryamnya alaihi salam, tanpa suami. Ya. Dan ruhullah, ruh Allah maksudnya adalah Allah menciptakan sebuah ruh kemudian ditiupkan ke dalam perutnya Maryam. Ruhullah. Itu kemuliaan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian akan tetapi beliau bukan jadi Tuhan, tetapi beliau adalah Rasulullah dan Nabi Allah. Ini sikap wasatiyah agama Islam. Contoh yang lain, itu kalau dalam masalah akidah. Dalam masalah ibadah, misalkan bersuci. Nah, di zaman ajaran kaum Yahudi, bersuci itu sulit. Kalau baju kena najis, maka harus dipotong atau dibakar bajunya. Jadi tidak ada pembasuhan di syariat ataupun pada agama Nasrani. Mereka dalam bersuci tidak memperhatikan asalnya, ya, buang air kecil, buang air besar, ya, tidak pernah mandi junub dan semisalnya. Kemudian juga di dalam agama Yahudi, kalau ingin bertobat, sebenar-benar tobat harus membunuh dirinya. Di dalam agama Nasrani, kalau ingin bertobat, cukup dengan bayar, nebus dosa. Nah, kita di pertengahan, selalu wasatiyah. Makanya para ulama mengatakan bahwa sifat buruk umat-umat terdahulu dan sampai sekarang diadopsi oleh sebagian umat Islam adalah mempunyai dua sifat. Al-ghulu awil jafa. Ghulu, sikap ekstrim, terlalu berlebihan mengagungkan. Al-jafa, sikap ekstrim juga, tetapi meremehkan. Ya. Contoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara pertengahan dalam kelompok-kelompok sesat. Misalkan orang-orang Jahmiyah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat. Enggak punya sifat. Allah enggak di dalam, enggak di luar, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri. Berarti Allah tidak ada, enggak punya sifat. Jadi Allah tidak punya pendengaran, penglihatan. Padahal Allah mengatakan wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ada kebalikan dari sifat orang Jahmiyah, yaitu orang-orang yang ini sifat Jahmiyah ini disebut dengan mu'attilah, meniadakan sifat. Pokoknya Allah enggak punya sifat. Ada namanya kebalikannya musyabbihah, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya pendengaran seperti pendengaran makhluk. Allah punya penglihatan seperti penglihatannya makhluk. Nah, ini terlalu berlebihan. Kita Ahlus Sunnah di pertengahan. Dengan memakai firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tetapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pendengaran Allah, penglihatan Allah dan seluruh sifat Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu pertengahan. Dalam masalah qadar, takdir, ada sifat orang yang ghulu, terlalu berlebih-lebihan, bahwa Allah tidak punya andil sama sekali dalam perkara dan perbuatan hamba. Ketika saya mengangkat ini, kemudian saya minum. Orang Qadariyah mengatakan bahwa itu adalah perbuatan saya murni mutlak. Tidak ada andil kekuatan Allah sama sekali. Orang mana itu? Qadariyah. Ya, tafriid. Terlalu berlebih-lebihan. Terlalu ghulu. Ekstrim dalam kekuasaan manusia. Ada yang Jafa. Jafa itu ternyata terlalu meremehkan. Yaitu bahwa manusia enggak punya kekuatan. Ketika saya mengangkat tadi, itu bukan saya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya saya na'udzubillah. Kalau seandainya ada manusia berzina, maka itu yang berzina adalah Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Yaitu bagaimana meyakininya bahwa semua yang terjadi, manusia mempunyai kekuasaan, mempunyai keinginan, mempunyai kudrat. Tetapi semuanya ini di bawah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia punya kekuasaan, ini sudah ada di tangan saya, di depan mulut saya. Jika Allah belum menakdirkan, maka tidak akan bisa masuk walau satu tetes air pun. Betul apa tidak? Dan beriman kepada takdir ini indah, manis, membuat orang tegar, kokoh, kuat, sabar, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi pelajaran menarik pagi ini dari Syekh Abdul Razza bahwa penyakit manusia itu al-ghulu awil jafa. Sikap yang terlalu berlebih-lebihan ekstrim atau sikap yang terlalu meremehkan. Contoh dalam zikir. Berzikir terlalu berlebih-lebihan sampai nari-nari. Ya. Itu terlalu berlebih-lebihan. Ada yang sampai musikan, sampai dangdutan oplos. Mana masuk subhanallah. Ya. Wallahi bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin orang berzikir yang aturan menenangkan hati kemudian dia dangdutan. Kemudian dia goyangnya goyang erotis. Goyang orang dugem, goyang wanita-wanita di klub-klub malam. Mustahil untuk tenang hatinya. Yang ada capek, yang ada nyaman. Nyaman bukan tenang. Ya. Kemudian ada kebalikan. Kalau berzikir diam, mengheningkan cipta. Ya, meditasi. Ini meremehkan dalam artian berzikir itu dengan lisan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan menunduk takut dan khufyah dan lirih suaranya. Suara bersuara. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, terlalu berlebihan dan terlalu meremehkan. Ini sifat manusia. Dalam perkara muamalah, tingkah laku, pakaian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Makan, minumlah, dan berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa terlalu berlebih-lebihan atau terlalu melampaui batas. Lihat, makan. Sebagian orang makan cukup dengan untuk dua lambar. Cukup. Cuma dua lambar. Dua biji ya. Ya, untuk cukup. Atau nasi kuning, Mama Putri, cukup. Ya. Cukup, selesai. Ada orang yang sarapannya subhanallah luar biasa, harus ratusan ribu. Itu sarapan kalau di hotel-hotel bintang 5, bintang 7, 300 ribu. Ya. Bajunya sama, putih warnanya. Sama. Makan gaya doang. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terlalu berlebih-lebihan, terlalu berlebih-lebihan, terlalu meremehkan. Itu sifat buruk manusia. Al-ifrat wa tafrit al-ghulu wal-jafa. Dalam pengagungan Nabi, selalu ahlu sunnah ajarannya selalu seperti itu. Di pertengahan, dalam pengagungan Nabi, di antara al-ghulu wal-jafa. Ghulu terlalu berlebih-lebihan, sampai menyatakan bahwasanya Rasul SAW mengetahui akan apa yang ada di dalam lauhul mahfud. Wamin judika dunya wa darrataha. Dan termasuk daripada kemurahanmu, wahai Rasulullah, adalah dunia dan seisinya ini. Dunia dan seisinya. Ini adalah kemurahan Rasulullah SAW. Padahal siapa yang pencipta langit dan bumi? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang meremehkan. Meremehkan Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tidak berselawat. Ini meremehkan. Tidak meletakkan Nabi Muhammad SAW pada tempatnya. Ini meremehkan. Nah, kita di pertengahan. Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Wasatiyah. Wasatiyah. Yaitu pertengahan, netral, adil. Taip. Kita baca sekarang. Tidak melebihkan atau melalaikan. Dan tanpa menambah atau mengurangi. Ini sifat yang dimiliki oleh Ahlul Quran. Kemudian, yaqulullahu ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, litakunu syuhada'a 'alan nas, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, agar mereka menjadi para saksi atas manusia, dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Ini di akhirat, bahwasanya orang-orang akan menjadi saksi. Bahkan jangan orang, tubuh kita akan menjadi saksi. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka bersaksi untuk kami atas apa yang telah mereka perbuat. Subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ahwaju syai'in ila tulis sijin al-lisan. Sesuatu yang paling paling berat dan paling harus dijaga adalah dan harus dipenjarakan adalah lisan. No comment. Ini bagus kalau seandainya tidak bisa berbicara yang baik. Mendingan diam. Ya, mendingan diam. Kalau tidak merupakan amar ma'ruf atau nahi mungkar, mendingan diam. Dan ini yang ditunjuki oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Imam Nawawi mengatakan pada hadis ini, al-aslu fil kalam al-mubah as-sukut awis samtu. Asal hukum dalam perkaraan yang mubah, perkataan yang mubah itu diam atau menutup lisan kecuali untuk sesuatu yang baik. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga ada hal yang menarik, Rasul menjadi saksi atas kalian. Jangan permalukan Nabi kita di hari kiamat. Wallahi Bapak, pesan ini untuk diri saya pribadi dan belum pernah saya sebutkan ini. Jangan permalukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai di hari kiamat dengan maksiat kita, dengan pelanggaran kita, dengan bid'ah yang kita kerjakan, dengan kesyirikan yang kita kerjakan. Nabi kita menunggu kita di akhirat mengatakan ummati ummati. Umatku ya Allah selamatkan, umatku ya Allah selamatkan. Masa yang membela kemudian kita hinakan dengan cara kita bermaksiat, dengan cara kita tidak taat kepada Rasul, dengan cara kita lebih mendahulukan perkataan orang lain, dengan cara kita beribadah tidak sesuai dengan petunjuk beliau, padahal beliau memperjuangkan hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hinakan nabimu dengan cara kita berbuat bid'ah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, falamma ja'ala Allah hadhihi al-ummata ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ummatan wasatan ay khiyaran udulan khassaha bi akmalish syara'i wa aqwamil manahiji wa awdahil madahibi wa ja'ala kitabahu al-mubin yahdi lillati hiya aqwamu wa yad'u lillati hiya arshadu wa ahkamu kama qala subhanahu inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat pertengahan yakni terbaik dan adil, maka Dia mengkhususkannya dengan syariat yang paling sempurna. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertengahan, maka Allah memberikan syariat yang mulia, yang sempurna, tanpa tambahan, tanpa pengurangan, tanpa renovasi, tanpa inovasi. Enggak perlu. Ya, karena umatnya umat yang pertengahan, harus mendapatkan syariat yang paling sempurna, manhajnya yang paling lurus. Manhaj itu artinya adalah cara beragama. Manhaj itu apa? Cara beragama yang paling lurus. Bagaimana cara beragama yang paling lurus? Dengan ma'ana alaihi liyauma wa ashabi, mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang paling lurus. Baik. Dan madhab yang paling jelas. Madhab itu artinya tempat pergi. Ya, madhab yang paling jelas tempat pergi. Maksudnya adalah madhab yang kita anut, yaitu jalan yang kita anut, ini jelas, tanpa ada keraguan, tanpa samar-samar, karena ditunjuki oleh Al-Quran, ditunjuki oleh hadis. Makanya perkataan ini sebenarnya membantah orang-orang yang mengatakan bahwa ada syariat Nabi Muhammad SAW yang khusus kepada seseorang dan tidak khusus kepada yang lain. Misalkan ada seorang ustaz, tuan guru atau siapapun dimintai air, ada ngilah aku nak ke dalam. Bapak ke dalam pian, baca Al-Fatihah di hadapan kita, selesai. Ke dalam ada bacaan khusus kah? Yang tidak boleh kita dengar kah? Enggak ada seperti itu. Tidak ada zikir khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan tidak diberikan kepada Umar. Tidak ada zikir khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Umar dan tidak diberikan kepada Abu Bakar dan Uthman. Tidak ada. Semua agama rahmatan lil alamin. Enggak ada agama khawasul khawas, very important person. Enggak ada itu. Ya, enggak ada. Semuanya sama. Si fulan bisa tahajud, si fulan bisa tahajud. Si fulan bisa berdoa, si fulan bisa berdoa. Si fulan mempunyai zikir yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, si fulan juga mempunyai zikir yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang khusus. Ini kenapa? Ini yang disebut dengan mazhab yang paling jelas. Jelas, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas. Mengajak kepada bimbingan yang lebih baik dan lebih bijak. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Ini harus kita yakini sebagai akidah. Tidak ada jalan yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus dibandingkan Al-Quran. Maka saya heran di zaman sekarang orang-orang mengatakan bahwa hukum yang dibuat oleh undang-undang, oleh yang dibuat oleh manusia lebih cocok untuk manusia dibandingkan yang diatur oleh agama. Ini aneh perkataan. Ya. Kalau saya mengatakan saya kafir. Kalau saya yang mengatakan saya kafir. Kenapa? Karena ini sudah menyatakan selain Islam, menyatakan bahwasanya selain hukum Allah ada yang lebih baik. Allah berfirman, "Aman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tidak ada yang paling bagus hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang yakin. Ini aneh para ikhwah sekalian. Ini akidah yang tidak boleh, yang pantang putus dari diri kita sampai akhir hayat, bahwa Al-Qur'an petunjuknya paling lurus. Kalau ada ini buatan manusia, ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, pasti Al-Qur'an paling utama meskipun di luar akal manusia. Kata-kata meskipun di luar akal manusia tersebut bukan berarti Al-Qur'an tidak sejalan dengan akal, tidak. Tetapi itu mubalaghah. Artinya sikap, ucapan, pernyataan yang menunjukkan kesungguhan. Artinya Al-Qur'an pasti mendatangkan kepada kebaikan dan memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal soleh. Selalu Al-Qur'an seperti itu sifatnya. Kalau diamalkan ajaran Al-Qur'an pasti memberikan kabar gembira di dunia dan akhirat. Dan ini dalil yang sering saya sebutkan dan saya menukil dari para ulama, bahwasanya setiap perintah pasti mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Ini dalilnya. Ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Dan memberikan kabir ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Ya, itu kaidahnya, Pak. Selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila perintah dikerjakan yang ada dalam Al-Qur'an pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Cari saja syariat Allah di dalam Al-Qur'an, dari mulai ibadah-ibadah yang besar, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, berbakti, bersedekah, apalagi kurban, nolong orang, ya, berjihad, semuanya pasti mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat, pasti tidak ada diragukan lagi. Contoh misalkan seseorang mengerjakan sholat, apa kebaikan dunianya, Pak? Sholat sehat, kebaikan dunia sehat. Ya, tapi jangan sampai kita sholat untuk sehat. Tapi tahsilul hasil, kata para ulama, kalau orang sholat, insya Allah sehat. Ya, jadi nanti kalau udah sehat nggak sholat masalahnya. Nah, itu dia. Makanya kebaikan dunia pasti didapat. Sholat diantaranya kebaikan dunia. Wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu kebaikan dunia. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mendatangkan mencegah dari perbuatan fahsya, keji, zina, LGBT, ya, lesbian, gay, apa lagi tuh? Apa? B itu apa? Bisek, T, transgender, menjauhkan dari itu. Ya. Kemudian wal mungkar, dan menjauhkan dari perbuatan mungkar seperti mencuri, mabuk, kemudian. Padahal para ulama mengatakan mungkar itu adalah setiap dosa yang dilakukan kepada Allah dan diperlihatkan kepada manusia. Itu mungkar. Ya, setiap dosa yang dilakukan kepada Allah dan diperlihatkan kepada manusia. Apapun, baca Quran mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat. Itu sifat. Kebalikannya, larangan Allah jika dijauhi pasti mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat. Dalilnya ini. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 9. Kita lanjutkan sedikit ya, Pak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 635. Kemudian penulis mengatakan, walam yunzilillahu hadzal qur'ana liyashqiya bihin nas. Liyashqa bihin nasa. Wa innama anzalahu liyus'idu bihi sa'adatan la syaqa'a ba'daha wa liyahtadu bihi hidayatan la dalala ba'daha. Kama qala subhanahu, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa qad dhakara al-mufassirun fi sababi nuzul hadhihi al-ayat anna Allah lamma anzala al-Qur'ana 'ala rasulih sallallahu 'alaihi wasallam qama bihi huwa wa ashabuhu khayr qiyam. Fa qala al-mushrikun ma unzila hadzal Qur'anu 'ala Muhammad illa liyashqa, fa anzalallahu qawluhu ta'ala taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, ay fa laysa al-amru kama za'amahu ha'ula'il mubtilun, bal man ataahu Allahu al-'ilma biwahyihi wal fiqha fi tanzili faqad arada bihi khayran katsiran. Qala Qatadatu rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ma anzala 'alaikal qur'ana tashqa, qala la wallahi ma ja'alahu shaqa'an walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ila al-jannah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ini untuk menyengsarakan manusia, akan tetapi Allah menurunkannya untuk kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya dan untuk memberi petunjuk yang tidak ada kesesatan sesudahnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala Taha. Taha, tafsiran yang paling bagus adalah huruf-huruf yang terputus-putus dan merupakan mukjizat Al-Qur'an yang tidak tahu artinya kecuali Allah. Begitu tafsiran. Setiap huruf-huruf yang terputus-putus itu tafsirannya begitu. Ya, huruf-huruf yang terputus-putus dan merupakan mukjizat Al-Qur'an dan tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an atasmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat kamu sengsara, melainkan peringatan bagi yang takut. Ya, diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jika hati kita mulai tidak takut baca Quran, mulai sering menyimpang dari jalan Allah baca Quran, insya Allah takut. Ya. Kemudian ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Istiwa artinya bertempat di tinggi, kemudian meninggi di atas arsy. Dan ini sifat Allah, istiwa sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan istiwa tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tiadakan kekurangan dari Allah dalam sifat istiwanya. Istiwanya Allah bukan seperti duduknya saya sekarang. Istiwanya Allah bukan seperti duduknya seorang raja di atas divannya, di atas kasurnya, tidak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Para ahli tafsir telah menyebutkan sebab turunnya ayat ini. Nah, kemudian penulis menyebutkan sebab turunnya ayat ini apa? Bahwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul-Nya, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya melaksanakan Al-Qur'an tersebut dengan sebaik-baiknya, maka orang-orang musyrik berkata, "Tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk membuat sengsara." Ini persis seperti perkataan orang-orang yang menganut pemahaman liberal di zaman sekarang. Persis, ya, persis perkataan orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ma unzil al-Qur'an tashqa, bahwa Al-Qur'an itu yang dikerjakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu adalah untuk menyengsarakan mereka. Persis itu, subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk membuat sengsara, melainkan peringatan bagi yang takut. Ya, ini persoalannya tidak seperti dugaan orang-orang yang batil tersebut. Bahkan siapa yang diberi ilmu oleh Allah melalui wahyunya dan pemahaman terhadap apa yang dia turunkan, niscaya Allah menginginkan bagi orang itu kebaikan yang banyak. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala berkata, firman-Nya, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu sengsara, maksudnya adalah tidak demi Allah, dia tidak menjadikan nya, yaitu Al-Quran, sebagai kesengsaraan. Akan tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat, cahaya, petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran. Itu Al-Quran, di balik pertengahan Al-Quran terdapat kesempurnaan syariat yang menunjuki manusia kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berhenti di sini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, ada 5 menit lagi. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebagai pengumuman saja bahwa beberapa radio meminta kajian pagi dari saya, dan itu sekitar ada 5 radio, maka untuk kajian pagi melalui radio bisa didengar melalui dakwasunnah.com, dan yang merelay sekitar ada 5 lebih radio, mudah-mudahan bisa juga didengarkan oleh para jamaah, dan mudah-mudahan juga Radio Gema Madinah bisa merelay kajian ini. Itu dimulai dari setiap Rabu jam 7:30, dan materi yang akan dibahas adalah Mausu'atul Akhlaq, yaitu ensiklopedia akhlak muslim, ensiklopedia akhlak muslim. Dan kajian-kajian seperti ini adalah murni inisiatif dari mereka-mereka yang ada di luar, bukan berarti ingin membedakan dengan ustadz-ustadz yang lain, ya, dan mohon dimaklumi baik-baik. Itu murni inisiatif mereka yang meminta kajian, ya, yang meminta kajian, dan tidak mungkin bisa makan. Kalau seandainya misalkan semua ustadz yang ada di Banjarmasin harus mempunyai jadwal seperti itu, tidak mungkin bisa makan. Karena itu murni permintaan dari mereka-mereka, bukan saya yang mengajukan, tetapi mereka yang meminta. Jadi mohon kepada bapak-bapak kita yang ada di yayasan kita, jangan sampai ada nanti sentimental di antara para ustadz, kenapa ustadz si fulan kok ada sedangkan si fulan tidak ada. Maka itu harus dipahami baik-baik bahwasanya mereka yang meminta, bukan kita yang mengajukan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan tidak ada motif penyampaian ini, tidak ada motif apa-apa, cuma hanya ingin menyampaikan bahwa ada kajian dari 7:30 setiap Rabu sampai sekitar jam 8:30 setiap Rabu, insya Allah rutin, yang akan dirilai oleh beberapa radio dari Riau, Batam, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian yang kota-kota yang lain. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, sekali lagi bisa dimaklumi. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.